Bang, mana? Aman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini kita, langsung tekan. Siap, ini kita. Apa yang harus dikerjakan sekarang, Komandan? Oh, siap. Ayo, kita kesini. Ya, sudah. Assalamualaikum. Oke, ini privasi ya, Komandan.